Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fi al-qawli wal-amal, wazidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Dawabit al-Jarhi wa Ta'dil, Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Terakhir, sudah sampai dalam dawabit yang terakhir ya, dari Dawabit inda ta'arud al-Jarhi wa Ta'dil. Kata beliau rahimahullahu ta'ala pada dhabit yang terakhir, yang ke-20, la yushtaratu fir ruwatil mutaakhirina ma yushtaratu fil mutaqaddimina minal dhabti wal itqan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak dipersyaratkan pada perawi mutaakhirin apa-apa yang dipersyaratkan pada rawi mutaqaddimin berupa dhabt wal itqan. Ya. Maksudnya di sini, ya, maksudnya di sini bukan dobot dan itqan tidak dipersyaratkan lagi, ya, bukan dobot dan itqan tidak dipersyaratkan lagi di kalangan mutaakhirin. Namun yang dimaksud di sini adalah kuwatul dobot, ya, kuwatul dobot wal itqan itu tidak dipersyaratkan sekuat dobot wal itqan di kalangan mutaakhirin. Yani persyaratan hadis tidak mengalami perubahan. Ya, persyaratan diterimanya hadis tidak mengalami perubahan. Jelas ya? Iya. Ittisalus sanad, kemudian ada turwat, kemudian dhabtur ruwat, kemudian ada musyad dan adamul illah al-qadihah. Ini tetap dipersyaratkan ya dalam keabsahan suatu riwayat baik di kalangan mutaqaddimin maupun di kalangan mutaakhirin. Ya, tetap dipersyaratkan ini. Tetap dipersyaratkan. Namun yang membedakan antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin dalam masalah dalam hal ini adalah dalam masalah dhabt. Bahwa di kalangan mutaqaddimin itu ada kriteria dhabt, ya, kriteria dhabt yang dipersyaratkan. Ya, kriteria dhabt yang dipersyaratkan untuk diterimanya riwayat. Sementara di kalangan mutaakhirin kriteria itu sudah agak melonggar. Ya, sudah longgar kriteria dhabtnya, sudah turun batas dhabt yang masih bisa diterima. Ya, hal itu dikarenakan, ini perkara yang jelas, dikarenakan al-itqan wa dhabt di kalangan mutaakhirin itu lebih kurang di kalangan mutaqaddimin. Ya, lebih kurang di kalangan dibandingkan di kalangan mutaqaddimin. Nah, kemudian juga bahwa tujuan periwayatan di kalangan mutaqaddimin itu berbeda dengan tujuan periwayatan di kalangan mutaakhirin. Ya, berbeda dengan apa? Dengan tujuan periwayatan di kalangan mutaakhirin. Berbeda. Nah, dan secara umum ya, manfaat periwayatan hadis nabawi, ya, demikian pula periwayatan kitab-kitab hadis, ya, secara umum ada 3 fase. Bahwa periwayatan hadis-hadis nabawi, baik berupa hadis maupun hadis yang terdapat dalam kitab, yakni periwayatan kitab, dari sisi manfaatnya itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase apa? Di mana tujuannya adalah untuk at-tamyiz baina as-sihah, ya, 6 wadhi'af. Untuk membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif. Ya, membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif. Nah, ini ya, dalam fase ini dipersyaratkan al-adalah dan dhabt yang tinggi. Ya. Dipersyaratkan apa? Adalah dan dhabt yang tinggi. Nah, ini fase yang pertama. Fase yang pertama sampai pada zamannya Al-Hakim rahimahullahu taala, ya, kemudian Al-Baihaqi di bawahnya, ini semua masih masuk dalam fase yang pertama. Masih masuk dalam fase yang pertama. At-Tabarani rahimahullahu taala. 6. yaitu fase di mana tujuan dari periwayatan adalah untuk at-tamyiz, membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif. Ini fase yang pertama. Nah, di fase ini itqan dan dhabt itu kriterianya tinggi. Kriterianya apa? Tinggi. Jelas sampai sini? Kemudian di fase yang kedua, ada fase ketika kita semua hadis Nabawi sudah terbukukan, sudah tertulis dalam buku-buku, ya, sudah tertulis dalam buku-buku. Kemudian, tapi masih di berupa tangan, ditulis dalam buku-buku, ya. Misalnya Sahih Bukhari sudah selesai ditulis, atau apa namanya kitab apa Ma'ajimnya Tabrani, kemudian kitabnya Al Baihaqi Sunannya, ya. Dari fase selesainya penulisan hadis Nabawi sampai ke fase apa ya, fase percetakan, ya. Ketika muncul pertama kali cetakan, ya. Di sini fase para ulama tetap menjaga hukum-hukum periwayatan, menjaga aturan-aturan periwayatan, cuman manfaatnya sudah berbeda. Tujuan ini di fase yang kedua ini tujuannya adalah untuk tausik nuskha, ya. Para perawi dari nuskha tersebut dicek, yang meriwayatkan nuskha Sahih Bukhari siapa, sampai ke tangan kita, yakni di zaman munculnya pertama kali percetakan, ketika buku-buku sudah mulai dicetak, ya, ketika kitab-kitab sudah mulai dicetak, dari zaman Al-Bukhari sampai di situ itu diperiksa rawi-rawinya. Dari zamannya Al-Baihaqi, ya, yang meriwayatkan Al-Baihaqi dari beliau, sampai ke yang ingin mencetak bukunya, di situ diperhatikan siapa-siapa perawinya. Maka di sini berlaku juga hukum aturan riwayat, cuman kriterianya sudah lebih longgar. Kenapa? Ya, kriterianya sudah lebih longgar. Kenapa? Karena tujuannya bukan lagi untuk membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif, tapi tujuannya adalah untuk memastikan keotentikan naskah, keotentikan apa? Nusakh, ya, dari penulis kitab. Apakah riwayat, ya, nuskha yang sampai ke tangan kita ini betul-betul nuskha yang ditulis oleh Al-Bukhari atau bukan? Demikian pula selainnya. Nah, kalau enggak apa-apa kalau dia dimatikan aja ininya. Videonya enggak apa-apa. Kalau berat. Baik. Sudah ya, ini fase yang kedua. Jadi fase yang kedua tetap mereka mempersyaratkan semuanya adalah babat dan seterusnya, ittisalus sanad tetap dipersyaratkan, namun tidak seketat, ya, tidak seketat sebelumnya. Kenapa? Karena di fase yang kedua ini tujuannya sudah bukan lagi membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, ya, tapi tujuannya adalah untuk memastikan, ya, mengecek apakah manuskrip yang sampai ke tangan kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis kitab tersebut. Jelas ya, ini fase yang kedua. Mulai dari selesainya apa namanya asrul tadwin, masa penulisan hadis Nabawi oleh para imam penulis hadis, sampai ke munculnya al-Matabi, ya, percetakan-percetakan. Ya. Kemudian fase yang ketiga, zaman asr ba'dal Matabi, ya, zaman setelah munculnya percetakan-percetakan, ya. Maka yang seperti ini manfaat ilmu riwayat di situ hanya sekedar ittisalus sanad. Untuk menjaga tasalsul dari apa? Dari kitab-kitab hadis tersebut. Ya, menjaga tasalsul hadis Nabawi sampai ke akhir zaman sehingga tidak terputus sanadnya. Ya, tidak terputus sanadnya. Nah, di zaman yang ketiga ini lebih longgar lagi. Persyaratannya lebih longgar lagi. Dhabtnya dikurangi. Dhabtnya apa? Dhabtnya dikurangi. Bahkan yang mendominasi di sini adalah al-ijazat. Ya, yang mendominasi di sini adalah apa? Al-ijazat. Ijazah. Jelas sampai sini? Lebih banyak ijazahnya dibandingkan masmuatnya. Nah, maka ini tiga fase dari dari ilmu riwayat, dari sudut pandang manfaat ilmu riwayat itu. Jadi di fase yang pertama manfaatnya adalah untuk membedakan antara sahih dan dhaif. Dicek mana hadis Nabawi, mana bukan. Ini ketat sekali. Di fase yang kedua adalah untuk tausik nuskha. Ya, mulai dari selesainya asrul tadwin, selesainya masa penulisan hadis Nabawi sampai ke munculnya percetakan. Di sini tujuan ilmu periwayatan bukan lagi membedakan mana sahih mana dhaif, tapi tujuannya adalah untuk mengecek apakah nuskho yang sampai ke tangan kita otentik sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Bukhari dulu misalnya, atau Abu Dawud dan seterusnya. Ya. Kemudian fase yang ketiga adalah setelah masa munculnya al-mafabi, tujuannya hanya sekedar untuk menjaga tasalsul baqaya lisnat. Ya, al-baqaya lisnat saja. Untuk mempertahankan karakteristik umat ini, khususnya umat ini, bahwa diantara ciri khas umat ini, segala ilmu, semua ilmu yang mereka miliki itu bersambung sanatnya sampai kepada al-qa'il, sampai kepada yang mengucapkannya. Jelas ya? Nah, di sini manfaat sanat sudah berkurang. Ya, manfaat sanat sudah berkurang. Jelas ya? Di mana sanat tujuannya sekedar untuk tabarruk. Untuk tabarruk atau tasyabbuh bis solihin, ataukah menggabungkan nama dia dengan nama-nama para ulama terdahulu dalam satu sanad, ataukah untuk tansyid, memberikan semangat kalau dia punya sanad, ya memberikan semangat dia untuk mempelajari kitab tersebut yang dia punya sanadnya atau dia punya hadisnya. Ya, ini semua secara umum mimbab fadail. Ya, memiliki sanad di zaman-zaman belakangan itu hanya mimbab sekedar apa, tabarrukan wa tansyitan. Ya, tidak ada lagi urgensinya dengan apa, hubungannya dengan masalah sahih dan dhaif, ataukah untuk tausik nuskho atau bukan, atau tidak. Jelas ya? Nah, ini butuh diketahui dulu tiga fase ini, tiga fase ilmu periwayatan dari sudut pandang manfaatnya. Nah, kalau sudah paham ini, kita bisa memahami apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Kita lihat dulu, kita ulangi, kata beliau, tidak dipersyaratkan pada ruwat al-mutakhirin apa-apa yang dipersyaratkan pada ruwat al-mutaqaddimin minadh dhabti wal itqan. Dan diantara bukti dalam hal ini, diantara bukti yang menunjukkan adanya perbedaan persyaratan kekuatan dhabt di kalangan mutaqaddimin dengan mutaakhirin adalah wujudul ijazat. Bahwa di kalangan ulama mutaqaddimin, ya, di kalangan ulama mutaqaddimin itu ijazat sedikit sekali. Ya. Semuanya mereka meriwayatkan hadis Nabawi, ya, semua dengan apa? Semua dengan sama. Sama atau ard, ya, sama atau ard, qiraatan, ya, atau iqraan, ya kan? Nah, ini metode di kalangan mutaqaddimin. Bahkan di kalangan mutaqaddimin kita sudah tahu, sudah pelajari di pembahasan al-ba'is, ya, khilaf di kalangan para ulama, dan kebanyakan banyak dari kalangan mutaqaddimin yang tidak menerima apa? Tidak menerima ijazat, ya, tidak menerima apa? Ijazat. Ya, karena ini yang membuat ijazat itu kurang di kalangan mutaqaddimin. Ada tapi kurang. Nah, sementara di kalangan mutaakhirin, ketika manfaat sanad sudah tidak seurgen di kalangan mutaqaddimin, yang mana tujuan mutaqaddimin terhadap sanad adalah untuk membedakan mana sahih dan mana dhaif, di kalangan belakangan bukan lagi seperti itu. Manfaatnya sudah berkurang sehingga mereka pun menurunkan persyaratan. Ya. Mereka mengatakan bagi yang tidak hafal, bagi yang tidak bisa hafal, jelas ya, bisa bertumpu dalam bisa apa, bisa meriwayatkan kitab dengan catatan kitab tersebut harus di muqabalah, ya, yakni dhabtul kitab di kalangan mutaqaddimin mutaakhirin sudah lebih jauh banyak dibandingkan dhabtul kitab di kalangan mutaakhirin di kalangan mutaqaddimin. Kita kemarin sudah kasih tugas ya, beberapa contoh-contoh ulama atau nama-nama sebagian ulama yang beliau hanya dhabtul kitab tapi tidak dhabtul sadar. Kita akan dapati jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan para ulama yang punya dhabtu sadr di kalangan mutaqaddimin. Berbeda di kalangan mutaakhirin, ya, dhabt yang memiliki dhabtul kitab itu lebih banyak dibandingkan dhabtu sadr. Masih ada, ya, a'imma al-huffaz di kalangan mutaakhirin, tapi jumlahnya sudah lebih sedikit. Jelas ya? Jadi, salah satu indikator yang menunjukkan bahwasanya persyaratan dhabt dan itqan di kalangan mutaakhirin itu dilonggarkan dan diturunkan standarnya, kalau mau dibandingkan mutaqaddimin adalah banyaknya waktu al-kitab dan banyaknya al-ijazat di kalangan mutaakhirin. Banyaknya apa? Al-ijazat di kalangan al-mutaakhirin. Kenapa? Karena memang manfaat sanad, fungsi sanad sudah berbeda di kalangan dengan apa? Dengan sanad di kalangan mutaqaddimin. Baik. Qala rahimahullah qala Ibnu Shalah. A'radun nasu fi hadhihi al-a'saril mutaakhirati an i'tibari majmu'i syuruti fi ruwatil haditsi wa masyayikhi. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, ya, orang-orang yakni para ulama, ya, di masa-masa belakangan ini sudah berpaling, yakni sudah tidak menjadikan i'tibar, ya, semua persyaratan-persyaratan dalam pada perawi hadis dan guru-gurunya. Maksudnya sudah tidak seketat dulu, bukan maksudnya digugurkan semua itu apa namanya syurut firwatil hadis, bukan. Semua syarat itu tetap berlaku. Sampai sekarang pun kalau ada kitab, ya kita punya sanad ke penulis kitab tapi sanadnya munqati, ya sama hukumnya. Tidak bisa dinisbatkan kalau sanadnya munqati. Jadi semua syarat-syarat periwayatan tetap berlaku di karangan mutaakhirin, hanya saja dilonggarkan terlebih dalam masalah apa? Dalam masalah ad-dhabt ruwat. Demikian pula dalam masalah ittishal, kalau di zaman dahulu hampir tidak ada, sangat sedikit sekali ijazat, di kalangan mutaakhirin justru kebanyakan ittishal sanadnya dengan ijazat. Dengan apa? Dengan ijazat. Nah, kata beliau rahimahullah, falam yataqayyadu biha fi riwayatihim lita'adzuri al-wafa'i bidzalik. Maka mereka tidak lagi mengikat diri mereka, yakni tidak lagi mengikat riwayat, ya, tidak lagi mempersyaratkan hal-hal yang seketat, syarat-syarat seketat mutaqaddimin, tidak lagi dipersyaratkan di riwayat-riwayat mereka di kalangan mutaakhirin. Kenapa? Lita'adzuri al-wafa'i bidzalik. Karena sudah tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan untuk memenuhi semua persyaratan itu secara utuh. Wa wajhu dzalik, alasannya mengapa ta'azzur di kalangan mutaakhirin? Kaunul maqsudi wa wajhu dzalik kaunul maqsudi al-muhafadhata ala khasisati hadhihi al-ummah fil asanidi wal muhadhara min inqita'i silsilatiha falyu'tabar min asy-syurut ma yaliqu bihadzal ghardi ala tajarrudi. Kata beliau, mengapa, apa alasannya, ya, persyaratan riwayat di kalangan mutaakhirin lebih longgar? Dikarenakan maksud tujuan dari periwayatan di kalangan mutaakhirin itu berbeda dengan tujuan periwayatan di kalangan mutaqaddimin sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun tujuan periwayatan di kalangan mutaakhirin adalah sekedar apa? Al-muhafadhah ala khasisati hadhihi al-ummah. Tujuannya sekedar hanya untuk menjaga khususiah karakteristik dari umat ini. Berupa apa? Fil asanid, berupa sanad. Sekedar untuk mempertahankan bersambungnya sanad. Ya. Jelas ya? Wal muhadhara min kitab min kitab silsilatiha. Dan menjaga agar jangan sampai ilmu ini hadis nabawi terputus. Ya. Hadis nabawi terputus. Dan ini sebagai pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin, ya, uduluh. Nah, bahwa ilmu ini terus-menerus apa? Ya, dibawa dari generasi ke generasi, tidak terputus. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda yang maknanya apa? Tasma'una wa yusmi'u apa? Wa yusma'u minkum. Kalian mendengar dari guru kalian dan nanti akan ada orang yang mendengarkan dari kalian. Demikian seterusnya. Ini khususnya umat ini yang tidak dimiliki oleh agama lain, oleh umat yang lain. Maka tujuan sanad di kalangan mutaakhirin hanya untuk menjaga khosisah ini. Ya. Jelas sampai sini? Berbeda dengan sanad di kalangan mutaakhirin. Nah, karena itulah falyu'tabar minasyuruti ma yaliqu bihadzal gharad ala tajarrudihi. Ya, maka syarat-syarat yang disebutkan oleh mutaqaddimin ya tetap diberlakukan tapi disesuaikan. Ya, jadi bukan dimodif, ditambah, dikurangi, tapi standarnya dikurangi sesuai dengan tujuan ini. Yani sekedar yang penting bersambung sanad. Maka diperbolehkan agak luas dalam masalah ijazat. Kemudian ada orang-orang yang hafalannya dhaif, enggak apa-apa. Ya. Yang penting dia walaupun dhaif dia, kalau dia menerima ijazat itu dianggap bersambung sanadnya. Intinya jangan sampai sanad bersambung, ada kadzab di dalamnya, ada muttaham bil kadzib dan seterusnya, misalkan. Ya. Intinya adalah ketika dia punya kitabnya muqabalah dengan nuskhah gurunya dan dia mendapatkan ijazat darinya walaupun dia tidak pernah dengar, maka apa? Ya, maka itu sudah dianggap muttasil. Jelas ya di kalangan mutaakhirin. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, bagaimana bentuk longgarnya? Perhatikan bagaimana bentuk longgarnya. Wal yuktafa fi ahliyati syekhi bi kaunihi musliman balighan aqilan ghaira mutadhahirin bil fiski was-sakhab. Lihat kriterianya dalam adalah, ya, dalam adalah kata beliau, cukup seorang guru itu untuk diterima sanadnya, diterima riwayatnya di kalangan mutaakhirin, yang penting dia muslim, balik, berakal dan tidak menampakkan kefasikan. Tidak menampakkan apa? Tidak menampakkan kefasikan. 6. Enggak dipersyaratkan di sini khawarimul muru'ah masalah. Enggak dipersyaratkan. Jelas ya? 6. Atau mungkin ada orang fasik. Ada orang fasik tapi dia tidak terang-terangan, enggak ada yang tahu. Ya. Di sini yang penting dia tidak terang-terangan melakukan kefasikan. Maka tetap diterima riwayatnya. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah adalah berkurang juga kriterianya. Kemudian wa fi waqtihi, ini juga dilonggarkan dalam masalah dhabt. Wa fi waqtihi bi wujudi sama'ihi musbatan bi khatti ghairi muttaham wa bi riwayatihi min aslin muwafiqin li asli syekhi. Kemudian bentuk longgarnya dhabt di kalangan mutaakhirin adalah sekedar dia punya sama. Ya, enggak mesti dia hafal itu masmuatnya. Yang penting dia sudah punya sama yang musbata, yang dibuktikan dengan apa tulisan dari orang yang ghairu muttaham. Ya. Dari tulisan dari orang yang ghairu muttaham. Ini di zaman mutaakhirin biasanya dikenal dengan istilah tibakus sama. Jadi setiap majelis-majelis itu yang di kalangan dilakukan di kalangan apa di majelis sama di kalangan mutaakhirin biasanya ada tukang catat. Tukang catat ini biasanya dari pihak gurunya, ya. Dicatat semuanya yang hadir di majelis tersebut, 1000-1000 orang dicatat. Ya, dipastikan dia sama. Ya. Jelas sampai sini? 6. Kemudian ditandai ataupun dipersaksikan oleh gurunya bahwa benar semuanya ini hadir. Ya, terima tiba aku sama. Jelas ya? Yang penting kamu dengar, ya, dan terbukti kamu ikut mendengar, ya, dengan bukti yang otentik, ya, di sini disebutkan tulisan tangan dari orang yang ghairu muttaham. Ya, kalau di zaman sekarang ini diganti dengan apa? Diganti dengan tauqi', tanda tangan, ya, atau stempel misalnya. Ya itu pun kan di zaman sekarang apa yang tidak bisa dipalsukan? Ya, tanda tangan ini saja bisa. Ya kan? Nah, ala kulli hal intinya lebih longgar. Kemudian kalaupun dia tidak punya sama, kalaupun dia tidak pernah hadir majelisnya, ini yang kedua, wa bi riwayatihi min aslin muwafiqin li asli syekhi. Setidaknya, misalnya ada orang terlambat dapat info, sampai ke sana majelis sudah bubar. Dia bilang, mana tadi, mana kitab yang dibacakan tadi, hadis-hadis yang dibacakan tadi sama guru. Ini semua diambil, ini dia katakan kepada datangi misalnya murid seniornya gurunya, ini buku saya dapatkan dari sebulan ini betul tadi yang dibacakan. Ya, katanya betul, semua isinya sama dengan apa yang terdapat di tangan guru. Kemudian dia datang kepada gurunya, ya. Kemudian dia datang kepada gurunya, kemudian masalah dia minta ijazah, tolong ijazahkan saya buku ini. Kata gurunya ijazah tuh. Ya, maka dia juga sudah bisa meriwayatkan dengan ini. Dia meriwayatkan dari kitab asal yang muafik dengan asli syekhihi. Jelas sampai sini? Ya, apakah diiringi dengan samaan ataukah sekedar ijazatan? Sekedar ya, ijazatan. Jelas sampai sini? Nah, ini bentuk longgarnya adalah dalam dhabt di kalangan mutaakhirin. Qala rahimahullahu taala, wa qad i'tabara al-hafidhu adh-dhahabi al-hadd al-fasil baina al-mutaqaddimin wal baina al-mutaqaddim wal mutaakhir. Naam. Sebentar. Naam. Ra'sa sanati 300. Iya. Penghujung tahun apa? Penghujung tahun 300-an. Berarti ya 300 ya akhir abad keempat. Akhir abad keempat. Nah, ini apa namanya? Akhir dari mutaqaddimin dan mutaakhirin yaitu di penghujung tahun di awal tahun ke berapa? 300 Hijriah. Nah, yakni di masa-masa ketika masa penulisan hadis sudah berakhir, yaitu di awal-awal abad ketiga Hijriah, ya, awal ketiga Hijriah, atau di penghujung abad ketiga Hijriah, ya, penghubung abad keempat maksud saya, di awal-awal abad keempat Hijriah, awal-awal abad keempat Hijriah. Nah, itu kepertengahan itu sudah Asrut Tadwin sudah berakhir. Ya, masa-masa penulisan riwayat atau pembukuan hadis Nabawi itu sudah berakhir. Nah, ini batasan yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, nah, di awal abad keempat sampai ke pertengahan. Baik. Summa qala rahimahullah wa awdaha as-Sakhawi wajh at-tafriqati bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi hadza sya'ni biqauli. As-Sakhawi rahimahullahu taala memberikan penjelasan ya, mengenai sisi pembedaan atau perbedaan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam permasalahan riwayat ini. Biqaulihi, lamma kana al-gharadu awalan ma'rifat at-ta'lili wat-tajrihi, ma'rifat at-ta'lili wat-tajrihi wa tafawutil maqamati fil hifdzi wal itqan liyutawassala bidzalika ila at-tashihi wat-tahsin wat-tadhif hasalat tashaddudu bimajmu'i tilka sifat. Ini tatkala tujuan periwayatan di kalangan mutaqaddimin diperbaiki. Ya, tatkala tujuan periwayatan di kalangan mutaqaddimin tujuannya adalah untuk mengetahui ta'dil dan tajrih. Ya, mana rawi yang adalah memiliki adalah ya yang tahu yang di thiqah yang makbul dan mana yang mardud. Kemudian adanya tafawut ya, untuk mengetahui tafawut perbedaan maratib ya dalam hal al-hifdz wal itqan di antara perawi yang mana semua itu akan mengantarkan kita untuk menetapkan ini hadis sahih hasan atau dhaif. Tatkala ini tujuan sanad, tujuan periwayatan di kalangan mutaqaddimin hasalat tasyaddud. Maka sangat para, apa mereka sangat ketat dalam mengecek ini ya sifat-sifat yang disebutkan tadi. Baik. Walamma kemudian walammal gharadu akhir walammal gharadu akhiran seharusnya akhiran ya. Akhiran walamma kana al gharadu akhiran. Baik. Al-iktisaru al-iktisara fi at-tahsili ala mujarradi wujudi silsilati sanadiyah iktafau bima tara. Iya. Tatkala tujuan periwayatan di akhir-akhir yang di kalangan mutaakhirin ya itu sekedar iktisar sekedar untuk mewujudkan apa namanya silsilatus sanadiyah, maka mereka pun mempersyaratkan syarat-syarat yang lebih longgar sebagaimana yang kau lihat ya. Kemudian kata As-Sakhawi rahimahullahu taala, walakin dzalika bin nadri ilal ghalibi fil mawdhi'ain ya. Walaupun demikian, apa yang disebutkan di atas bahwa di kalangan mutaqaddimin hasalat tasyaddud dan di kalangan mutaakhirin ya mau dikatakan tasahul juga ya mimbab, kalau tasahul bi'tibar mau disandingkan dengan mutaqaddimin ya mungkin, tapi kan ini sesuai dengan manfaatnya mereka longgar karena memang tujuannya tidak seurgen zaman dahulu ya. Intinya kata beliau pensifatan bahwa sang mutaqaddimin itu tasyaddud apa fihi apa namanya mereka sangat detail ya hasrat tasyaddud bimajmu'i tilka sifat tidak sebagaimana kalangan mutaakhirin, ini tinjauannya ilal ghalib yakni min babit taghlib wa illa faqad yujadu fi kulli minhuma min namadil akhar wa ya walaupun ya apa karena kenyataannya didapatkan pada setiap dari dua generasi ini apa-apa yang terdapat pada generasi selainnya. Maksudnya asalnya di kalangan mutaqaddimin tasyaddud, di kalangan mutaakhirin nau min tasahul, dilonggarkan maksudnya. Namun ini mimbabit taghlib, yakni kebanyakan orang-orang di masa itu di dua generasi ini seperti itu. Ya, mimbabit taghlib. Kenapa dikatakan mimbabit taghlib? Wa illa karena ditemukan ada bukti tentunya dan ini sudah sebagian sudah pernah berlalu. Ditemukan bahwa di tabaqatnya di zamannya mutaqaddimin ada yang tasahul sebagaimana di kalangan mutaakhirin ada yang tasyaddud, ada. Ini maksudnya faqad yujadu fi kulli minhuma min namatil akhar. Ya, yakni pada apa? Pada mutaqaddimin ditemukan namat ya sifat mutaakhirin sebagaimana di kalangan mutaakhirin ditemukan sifat mutaqaddimin. Yakni persyaratan yang disebutkan tadi. Ya. Wa in kana at-tasahul ila hadzal haddi fil mutaqaddimin qalilan. Walaupun di kalangan mutaqaddimin ya tasahul yang ada di kalangan mutaakhirin sampai selonggar itu sedikit. Seperti kita katakan kemarin masalah ijazat. Dalam masalah ijazat di kalangan mutaqaddimin ada ijazat tapi sedikit. Ya. Dan ijazat itu sudah menunjukkan tasahul ada. Ya, cuman sedikit sekali bitibar ijazat di kalangan mutaakhirin. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Sebelumnya kita bacakan dulu kalamnya Az-Zahabi rahimahullah dalam footnote nomor 2 di Hamish nomor 2. Setelah Az-Zahabi mengatakan memberikan batasan ya tadi bahwa Az-Zahabi memberikan batasan pembeda antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin pada ra'su sanati salasimiyah. Ya. Kata Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam di muqaddimah Mizanul I'tidal, di muqaddimah Mizanul I'tidal ya. ketika menjelaskan manhajiyah beliau, kata Zahabi, wa kadzalika man qad tukulli ma fihi minal mutaakhirin la uridu minhum illa man qad tabayyana dha'fu wattadha amruhu minar ruwat. Kata beliau, demikian pula saya mencantumkan dalam kitab saya ini, dalam Mizanul I'tidal, rawi-rawi yang dikritisi dari kalangan mutaakhirin, rawi-rawi mutaakhirin yang dikritisi. Itu pun saya tidak akan membawakan namanya di dalam buku ini, ya, rawi-rawi mutaakhirin yang dikritisi itu saya tidak akan menyebutkan namanya kecuali yang sudah jelas-jelas kedhaifannya, wattadha amruhu, dan semua orang sudah tahu dia dhaif. Ya, yakni syarat untuk rawi-rawi mutaakhirin, kalau masih ada khilaf di dalamnya, ya, dalam masalah statusnya, yakni ada yang mensikhohkan dan ada yang mungkin yang melemahkan bobotnya, maka beliau tidak membawakannya. Ya, yang beliau bawakan untuk rawi-rawi mutaakhirin di dalam kitab ini hanyalah yang jelas-jelas kedhaifannya dan perkaranya, yakni keadaannya sudah diketahui oleh orang, ittadha amruhu, jelas di kalangan para ulama bahwa dia dhaif, maka akan dimasukkan. Mengapa? Mengapa beliau hanya memasukkan rawi yang jelas kedhaifannya, ya, di dalam mizan? Idil umdatu fi zamanina laisa 'ala ar-ruwat bal 'ala al-muhaddisina wal mufidin. Ya. Dikarenakan yang menjadi umdah di zaman kita ini, ya, bukan lagi para perawinya, tapi umdahnya adalah muhaddis dan yang al-mufidin, yakni yang memberikan riwayat. Mungkin al-mufidin yang dimaksud di sini al-musnadin. Ya. Yakni bukan lagi perawi-rawi hadisnya. Ya. Kita sudah sebutkan kemarin kan? Sudah sebutkan di awal pertemuan tadi. Untuk kita orang-orang belakangan sudah tidak ada manfaatnya kita periksa rawinya Bukhari. Ya. Maksud saya di sini untuk tidak ada manfaatnya, maksudnya yakni itu bukan lagi bidang kita di sana, bukan lagi tugas kita. Itu sudah ada ulama yang memeriksa seluruhnya. Ya, memeriksa seluruhnya. Ya. Tujuan periwayatan bagi yang ingin menjaga periwayatan di zaman sekarang yang diperhatikan ya ini nih, rawi antara kita dengan penulis, dengan nuskhah. Ya, dengan nuskhah. Ya, atau setidaknya yang mencetak nuskhah itu pertama kali. Sanad dari sini, dari zaman kita sampai ke yang mencetaknya pertama kali, kemudian dari yang mencetak sampai ke untuk tausik nuskhah. Ya. Jelas ya? Ini tujuan ini yang dimaksud di sini oleh Zahabi, bahwa umdah di zaman kita bukan lagi kepada para perawi, yakni para perawi hadis nabawi di kitab-kitab yang sudah mutawatir sampai kepada kita. Ya. Bukan lagi. Jelas sampai sini? Tapi yang menjadi umdah adalah sekarang kita mau ambil kitab Sahih Bukhari. Ya. Kita sama dari siapa? Siapa dia? Ya, orangnya fasik enggak fasik, ya kan? Ataukah kriteria yang lain? Ya, apakah terputus ini dia mas samanya? Apakah kalau terputus samanya apakah dijazat atau tidak? Ya, kalau tidak ada sama, tidak ada ijazah, berarti terputus. Ya. Jelas ya? Wal ladzina 'urifat 'adalatuhum wa sidquhum fi dhabti asma'is sami'in. Ini yang menjadi umdah di zaman sekarang. Jadi yang menjadi umdah di zamannya Az-Zahabi, apalagi di zaman kita sekarang tentunya, bukan lagi ke perawi-perawi hadis itu, Bukhari sampai ke Nabi, Abu Daud sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi umdah kita di situ. Ya. Umdah dalam periwayatan hadis bukan lagi kepada mereka, tapi di perawi di bawahnya, di bawah dari para dari musannifin. Ya. Umdah kita, umdahnya di zaman mutaakhirin adalah kepada para muhaddisin, al-musnidin yang memperdengarkan, yang punya sanad kemudian memperdengarkan lagi kepada orang lain atau memberikan ijazat kepada orang lain, dan mereka-mereka yang diketahui adalah dan sidiknya dalam dhabti asma'is sami'in, diketahui dia orang yang adil dan jujur dalam membuat tibakus sama, mencatat nama-nama siapa-siapa namanya yang hadir. Ini orang harus punya adalah dan jujur, yang sampai dia bohong dia masukkan nama orang yang dia tidak hadir, atau dia mencoret atau tidak menuliskan nama orang yang hadir. Ya, jadinya kan dianggap dia tidak punya masmuat, padahal dia punya masmuat. Dia dengar. Atau sebaliknya dia tidak dengar tapi gara-gara dituliskan namanya dianggap dia dengar. Akhirnya orang mengambil sanad, mengambil riwayat darinya. Nah, ini. Jadi umdahnya kepada mereka-mereka ini yang belakangan, bukan lagi kepada para perawi dalam kitab-kitab sunan, dalam kitab-kitab Al-Masanid, As-Sihah, bukan lagi. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, "Tsumma minal ma'lumi annahu la budda min saunir rawi wa satrih." Ya. Kemudian sudah dimaklumi bahwa yang menjadi hukum asal adalah labudda min sauni rawi wasatri. Hukum asal adalah kita wajib untuk menjaga dan menutupi apa namanya, menutupi aib perawi. Ya, maksudnya aib perawi di sini seperti yang sudah kita sebutkan di awal-awal, kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, ya. Bahkan walaupun di zaman mutaqaddimin, di zaman ketika sanad itu sangat urgen, kapan seorang rawi sudah bisa ditolak riwayatnya hanya dengan satu aib, maka tidak boleh menyebutkan dua aib. Hukumnya haram. Sudah masuk dalam kategori ghibah. Karena menyebutkan aib pada perawi itu mimbab darurah, wa darurah tuqaddaru bi qadariha. Kalau cukup untuk menolak riwayatnya, cukup membuat para ulama menolak riwayatnya, hanya menyebutkan satu apa namanya cacatnya, satu aibnya, maka tidak perlu menyebutkan dua. Itu di kalangan mutaqaddimin. Di mutaakhirin kan lebih longgar lagi. Dan hukum asal tidak boleh menyebutkan aib. Maka kalau sudah ada yang mensikohkan, walaupun juga ada yang mendaifkan, di kalangan mutaqaddimin, di kalangan mutaakhirin, Adz-Dzahabi tidak sebutkan di mizan al-i'tidal. Kecuali yang betul-betul semua sudah sepakat atau jelas bahwa dia ini rawi yang dhaif, barulah disebutkan. Fal hadbul fasilu bainal mutaqaddimin bainal mutaqaddimi wal mutaakhir huwa ra'su sanati 300. 6. Walau fatahtu ala nafsi. Perhatikan Adz-Dzahabi beliau mengatakan walau fatahtu ala nafsi talyina hadzal babi lama salima ma'iya illa al-qalil. Perhatikan kata Adz-Dzahabi, seandainya saya mau membuka diriku, maksudnya saya ingin, tetap ingin apa, saya seandainya beliau ingin menjadi orang yang idealis, ya, beliau ingin menjadi seorang yang idealis dengan tetap mempersyaratkan apa-apa yang dipersyaratkan di kalangan mutaqaddimin, saya mau syaratkan ini di rawi-rawi mutaakhirin, niscaya tidak akan ada yang selamat dari saya kecuali sedikit. Ya, ini menunjukkan apa namanya, ya, tidak menunjukkan kecuali kepakaran beliau dalam bidang ini, dan menunjukkan beliau termasuk hufadznya mutaakhirin. Beliau termasuk hufadznya mutaakhirin. 6. Idil aktsaru la yadruna ma yarun wa la ya'rifuna hadza sya'n. Karena kebanyakan orang-orang yang berkecimpung dalam sanad, dalam riwayat di kalangan mutaakhirin ini, mereka bahkan tidak mengetahui apa yang mereka riwayatkan. Cukup datang dengar apa yang saya dengarkan ini. Tapi namanya tertulis, sekedar dia dengarkan, namanya tertulis mendengar, tapi kadang dia tidak tahu apa yang saya, ya. Kadang bahasa Arabnya juga tidak bagus, tapi sekedar ikut dengar. Wala ya'rifuna hadza sya'n, bahkan tidak punya basic dalam ilmu periwayatan. Orang awam tidak tahu apa-apa, ikut, ya, bahkan belum lancar mengaji, ikut dengar, ada yang seperti ini. Ya. 6. Innama summi'u fi shighar wahtija'ulu ila ulwi sanadihim fil kibar. Ya. Jelas ya, kebanyakan atau banyak di antara mereka hanya dibawa oleh orang tuanya waktu masih kecil, mungkin usia-usia mumayyiz, tamyiz, atau bahkan mungkin ya usia tamyiz, usia 8 tahun dibawa ke majelis, summi'u, diperdengarkan riwayat, disuruh ikut duduk mendengar. Ya. Kemudian karena dia dulu mendengar masih kecil, ketika dia tua, sanadnya pasti tinggi. Ya. Maka wahtija ila ulwi sanadihim fil kibar, dibutuhkan ulu sanadnya yang tinggi ketika dia sudah tua. Maka orang-orang datang mengambil riwayat darinya bukan karena dia alim, dia faqih, dia muhaddis, ya. Melainkan dia sekedar musnid, sekedar dia punya riwayat, punya sanad, selesai, itu saja. Fal umda man qara'a lahum wa 'ala man asbata tibaqas sama'i lahum. Ini. Maka yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah orang yang membaca kepada mereka. Kamu betul-betul membaca enggak? Kemudian dia betul-betul mendengar, jangan sampai dia karena saking tuanya tidur misalnya dalam keadaan kamu tidak sadar. Kamu harus pastikan itu. Kamu yang tanggung jawab kalau mengatakan saya mendengar dari dia padahal dia tidak dengar. Ya. Atau saya membacakan kepadanya, afwan, saya membacakan kepadanya padahal dia tidak dengar, atau ada kalimat yang luput, atau sebaliknya kamu mengatakan saya mendengar padahal kamu tidak hadir di situ. Demikian pula yang menjadi umda adalah siapa-siapa yang menuliskan tibaqus sama itu, daftar list, ya, nama-nama orang yang hadir di majelis tersebut. Itu tibaqus sama. Mereka yang bertanggung jawab untuk masalah ini. Maka mereka yang dicek adalah dan dobatnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, wa bihadza kulluhu yatabayyanu anna sababat tafriqati bainal mutaqaddimin wal mutaakhirina. 6. Kaunu al ibratu fi riwayatil mutaakhirin ala al kutubi wal usuli sahiha allati ishtaharat binisbatiha ila muallifiha bal tawatar ba'duha ilaihim. Kata beliau, dari sinilah nampak jelas bahwa sebab perbedaan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam hal periwayatan ataupun sanad di kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin adalah bahwa yang menjadi ibroh di kalangan mutaakhirin adalah kitab-kitab dan usul as-sahihah yang masyhur kepada penulisnya, bahkan mutawatir sampai ke kita. Iya. Yani maksudnya di sini tidak akan mungkin dan tidak akan diterima kalau ada sebagian orang mutaakhirin yang mendatangkan sanad yang baru dengan matan hadis yang baru, yang mana dengan sanad dan matan yang baru yang tidak ditemukan di kutub di kutubul hadis al-mutaqaddimin atau al-usul sahihah, enggak diterima. Jelas ya? Misalnya ada orang belakangan mengatakan, ini saya punya sanad yang saya baru dapatkan, ini ada hadis nabawi, ini hadis nabawi tidak terdapat dalam kutubut tis'ah, enggak ada dalam kutubul ma'ajim, tidak terdapat dalam kitab-kitab muwatta'at misalnya, kemudian tidak ada dalam ajza, tidak ada dalam ajza al-hadisiyah. Ini sanadnya bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis ini, tidak ada di zaman di kitab-kitab terdahulu. Ini kadzib, enggak mungkin dan ditolak. Siapa saja yang mengklaim bahwa ada hadis di kalangan mutaakhirin yang tidak pernah terdapat, yang tidak ada di kitab-kitab terdahulu dengan semua macam varian kitab di kalangan terdahulu, ya, dari as-siha, al-masanid, al-ma'ajim, ya, al-ajza, al-hadisiyah, tidak ada semua di situ dan tiba-tiba ada orang mutaakhirin punya hadis baru yang tidak ada di. Ini selesai pembahasan dhabit yang terakhir, ya, dhabit yang terakhir. Nah, karena itulah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kita bisa melihat bagaimana longgarnya. Longgarnya apa masalah ini? Maka apa-apa yang dibahas di kalangan ulama, dibahas di zaman mutaakhirin sekarang, ya, tidak bahwa di kalangan muasirin maksud saya, di mana terjadi dua kutub yang berlebihan dan yang menyepelekan, ya, yang berlebihan menganggap seakan-akan kedudukan sanad itu di zaman sekarang sama seperti sanad di zaman dahulu, ya, seakan-akan orang yang memiliki sanad itu memiliki kedudukan yang tinggi, ya, seakan-akan orang yang memiliki sanad itu adalah alim dan seterusnya, ya, sehingga dia ngotot untuk mengejar sanad, ya, suatu kitab atau suatu hadis dengan niat untuk bahwa kalau punya sanad kita akan begini dan begitu. Ini semua adalah khayalan, ya, di dalam benaknya. Jelas ya? 6. Tidak setiap memiliki sanad di zaman sekarang terlalu mudah. Maka urgensinya itu sudah jauh berkurang dari kalangan mutaqaddimin. Ya tadi manfaat sanad di kalangan ulama, di kalangan muasirin sekarang tabarrukan. Sekedar tabarruk. Iya, bertabarruk bahwa kita menyandingkan nama kita dengan nama-nama para ulama dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjaga khususnya umat ini supaya ilmu, setiap ilmu itu tidak terputus sampai ke akhir zaman, selalu bersambung sampai kepada yang mengucapkannya. Iya. Kemudian bisa menjadi tansyid, penyemangat. Ya, masa saya punya sanad kitab ini? Masa saya punya sanad kitab ini tapi saya tidak tahu kandung isinya apa? Memotivasi dia, memberikan cambukan kepada dia untuk mempelajarinya. Iya, jelas ya. Ini manfaat dan mungkin ada manfaat-manfaat lain yang mana yang jelas manfaatnya tidak seurgen dan tidak bisa disamakan dengan ketinggian sanad di kalangan mutaqaddimin. Jelas ya. Kemudian di sisi lain ada juga yang terlalu menyepelekan. Dikatakan apa gunanya sih? Nggak perlu, sudah ada kutubus sudah taufik, ya, sudah jelas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih ini sudah jelas semuanya, untuk apa lagi sanad di masa sekarang, enggak ada lagi gunanya, ya, enggak perlu dan seterusnya. Nah, ini juga terlalu menyepelekan, ya, karena kalau dikatakan apa sih gunanya sanad sekarang, kan sudah ada Bukhari Muslim, sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada kitab-kitab hadis, sudah ada sekarang, ngapain lagi kita butuhkan sanadnya? Ya, kita katakan kalau demikian pemikirannya, ya, tidak akan mungkin Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Ibnu Taimiyah, An-Nawawi dan para huffaz di kalangan mutaakhirin itu tidak akan mengejar sanad. Ya, tidak akan mengejar sama terhadap hadis kitab-kitab hadis. Ya. Di zamannya Adz-Dzahabi, di zamannya Nawawi, di zamannya Ibnu Hajar, di zamannya Ibnu Taimiyah, di zamannya para huffaz Ibnu Mulaqqin, ya, Nam As-Suyuti, Al-Iraqi. Nah, di zaman-zaman mereka itu Sahih Bukhari sudah dengan kitab-kitab hadis sudah finish juga. Tapi bersama dengan itu mereka tetap rihlah ke berbagai negara untuk sama kitab-kitab hadis. Ya. Apa ini? Ini sunnah dari para ulama as-salaf, para ulama terdahulu. Nah, maka tidak boleh disepelekan, tidak disepelekan seperti itu dikatakan apa sih gunanya mendengar sama? Apa gunanya kamu sama kalau kamu enggak tahu isinya? Apa gunanya kamu ikut sama kalau enggak tahu bahasa Arab? Apa gunanya kamu ikut sama kalau kamu enggak pelajari isinya, enggak tahu apa kandungannya? Ya, kita katakan memang tujuannya riwayat untuk itu, sekedar dengar. Tujuannya bukan untuk dipelajari ilmunya. Kalau kamu mau pelajari isi kitabnya, bukan di majelis riwayat, tapi di majelis dirayat. Maka masing-masing ada proporsinya. Masing-masing ada, apa namanya, majelisnya. Kalau mau mempelajari buku, ya datang ke sini. Mau mengambil riwayat, sekedar riwayat, ya. Enggak bisa bahasa Arab, duduk saja, dengar, dicatat namanya. Selesai. Kalau sekedar itu. Jelas sampai sini ya. Maka, ini dua hal yang terlalu, apa namanya, sebagian terlalu memandang tinggi dan sebagian lagi meremehkan. Wa khairul umuri awsathuha. Naam, Allahu taala a'lam bisawab. Insyaallah taala selanjutnya masuk ke fasal yang ke bab yang kedua, kita bacakan dulu sekilas. Qala rahimahullahu taala al-babus tsani wujuhut ta'ni fir rawi. Wa fihi arba'atu fusul. Al-faslul awwal ma yata'allaqu bi jahalati rawi, al-faslus tsani ma yahtassu bil adalah, al-faslus tsalits ma yahtassu bil dhabt. Al-fasl rabi ma la yata'allaku bil adalati wala bil dhabti ghaliban. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naqtai biyadal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.